Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaAllah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan fawaid muhimmah tata'allak bitafsiril Qur'an min bada'il fawaid libnil qayyim rahimahullahu ta'ala. Faedah-faedah yang penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, ya. Yang faedah-faedah ini dinukil dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita baca pasal yang pertama, pasal yang pertama dari apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Pasal yang pertama ini menyebutkan tentang na'am an-nakirah, ya, fi siyakin nafyi ta'um. Kata yang nakirah, ya, dalam konteks penafian ini bermakna umum, mencakup semuanya. Kemarin dicontohkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Semuanya Allah tidak mendzalimi, naam, semua orang. Walaupun lafadznya di sini ahad, ahad itu satu ya artinya. Nah, tapi karena kalimat ahad ini, kalimat nakirah ini, atau kata nakirah ini dalam konteks penafian, maka ahad ini tidak diartikan satu, tetapi semua. Ya, paham ya? Nah, kemarin katanya masih ada yang bingung. Nah, apa ada nakirah yang dia khusus gitu? Nah, maksudnya di sini, ya. Nakirah bermakna umum di sini adalah nakirah taib yang mencakup semuanya. Nah, bermakna umum artinya mencakup semuanya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi, na'am, seorang pun, semuanya. Na'am. Beda kalau kita bawakan kalimat yang lain. Zahaba ahadun, zahaba ahadun minal muslimin misalkan, atau minat tullab, zahaba ahadun minat tullab, telah pergi, ya, ahadun, salah satu dari pelajar. Nah, kita artikan satu, ya. Ja'a ahad, telah datang ahadun, satu orang. Ya, nah, telah datang satu orang, bukan semua orang datang. Ya. Tapi dalam konteks ini, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi ahad, ahada, ya, ahada di sini diartikan semuanya. Nah, tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya. Walaupun kalimatnya di sini ahad satu, ya, tapi dia bentuk nakirah dalam konteks penafi. Penafian sehingga bermakna umum semuanya. Nah. Faham ya? Baik. Mafhum? Baik. Kemarin masih ada yang bingung katanya. Nah. Kemudian dalam konteks istifham juga. Kalimat atau kata nakirah dalam konteks istifham ini pun bermakna umum mencakup semuanya. Contohnya kemarin firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal berhak untuk diibadahi, ya. Samia di sini satu. Ya. Tetapi dia dalam konteks istifham maka bermakna semua. Tidak ada makhluk Allah yang sama dengan Allah. Ya. Nah, bermakna semuanya. Tidak ada seorang pun atau seorang makhluk pun, ya, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam konteks syarat. Demikian pula bermakna umum mencakup semuanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Apabila ahad, ahadun, minal musyrikin, hadis ini satu, ya, kalimatnya satu, ahad. Nah, tetapi karena di dalam konteks syarat, maka diartikan apa? Nah, semua kaum musyrikin, kalau dia meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Ya, berikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia akan tertarik untuk masuk Islam. Baik. Mafhum ya? Ini yang ketiga dalam konteks syarat. Dalam surat Maryam juga dikatakan fa imma tarayna minal basyari ahada. Apabila engkau wahai Maryam melihat ahadan. Naam. Ahadan minal basyar, ya. Apabila engkau melihat naam setiap orang, ya, maka katakanlah inni nadzartu lirrahmani shauma, ya, sesungguhnya aku telah bernazar untuk shaum untuk Rabbku. Wa fin nahyi yang keempat, kalimat atau kata nakirah, ya, kata nakirah dalam konteks larangan nahi, wa la yaltafit minkum ahadun, dan janganlah naam ahad, ya, ahad, dan janganlah setiap orang, ya, dari kalian, ya, semuanya jangan ada yang tertinggal, atau dalam tafsir yang lain jangan ada yang menoleh ke belakang. Nah, dalam terusan ayat illam ra'atak kecuali istrimu. Nah, ahadun di sini mencakup semuanya, bukan cuma satu orang, ya, walaupun ahad artinya itu satu. Tapi dalam konteks ini dia dalam konteks larangan sehingga bermakna mencakup semuanya setiap, ya, dari kalian. Tidak ada atau jangan naam setiap dari kalian atau semuanya dari kalian ini jangan ada yang tertinggal. Kemudian dalam bentuk isbat, kalimat atau kata nakirah dalam bentuk isbat juga demikian. Alimat snaf summa ahdorot. Ini kata yang nakirah, nafsun, itu dalam konteks isbat, penetapan. Alimat nafsumma ahdorot, pasti setiap jiwa. Nafsun di sini, naam, kalau secara bahasa nakirah, ya, dia satu, nafsun satu, ya, satu jiwa. Tapi karena dia dalam konteks isbat, maka diartikan semua jiwa. Pasti. Nah, akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ya, pasti akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Semua jiwa, tiap-tiap jiwa, ini cara ngartikannya. Ya, pasti akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ya. Jadi tidak diartikan naam satu jiwa, ya, satu. Ya, nah, tidak, tetapi semua setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Nah, karena nakirah di sini, walaupun nafsun itu satu, ya, Naam. Taib. Tetapi dia nakiro dalam kalimat atau konteks isbat sehingga bermakna umum mencakup semuanya. Jadi setiap jiwa, semua jiwa. Demikian pula apabila kalimat, apabila kata nakiroh tersebut disandarkan kepada kul. Waja'at kullu nafsi ma'aha sa'iku wa syahid. Dan taib datang kullu nafsin, setiap jiwa. Ini lebih jelas lagi ada kullunya. Setiap jiwa, semua jiwa. Ya. Dia akan datang bersamanya ada malaikat penggiring dan malaikat penyaksi. Mafhum ya? Ini mengulangi dari yang kemarin. Nah, mudah-mudahan ulangan ini taib akan bisa menjadikan pemahaman semakin kuat ya. Dan semakin kokoh dalam ingatan. Sekarang kita pindah pada pasal yang kedua. Mudah-mudahan cukup waktunya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal. Wa yustafadu umumul mufradil muhalla billam. Dan bisa diambil faedah umumnya kalimat tunggal yang dimasuki naam allam. Nah, yang dimasuki taib alif dan lam. Kata yang mufrad tunggal. Karena kata ada yang tunggal, ada yang menunjukkan dua, ada yang menunjukkan jamak. Tiga ke atas jamak. Kalau satu tunggal mufrad. Kalau dua apa? Musanna, dua. Kalau tiga ke atas, jamak. Nah, kata yang tunggal, isim yang tunggal, kata yang tunggal, kalau dia dimasuki alif dan lam, maka dia bermakna umum mencakup semuanya. Nah, apa contohnya? Contohnya kita lihat. Min qawlihi innal insana lafi khusrin. Kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al insan, insan itu mufrad ya. Insan mufrad. Kalimat tunggal menunjukkan satu. Ketika dimasukkan alif lam, maka dia bermakna umum. Innal insana lafi khusrin, sehingga kita artikan sesungguhnya al insan, semua manusia. Ya. Seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Ya. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah. Wal asr, demi masa, innal insana, kita artikan sesungguhnya ya, semua atau seluruh manusia ya, jangan ngartikan sesungguhnya satu manusia ya, mentang-mentang tunggal dia insan itu tunggal ya, sesungguhnya satu manusia, tidak demikian ngartikannya. Ngartikannya sesungguhnya seluruh manusia. Karena kalimat kata tunggal di sini dimasukkan di alif lam. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali. Illa alladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Dan saling wasiat, mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mafhum ya? Nah, kalimat tunggal, kata tunggal, bila dimasuki alif lam, maka dia bermakna umum semuanya. Wa qawluhu,

Demikian pula rasulnya, ya, semua rasulnya, ya, tidak beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, ini apabila kata jama' bentuknya mudhaf, ya, maka dia mencakup umum seluruhnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa umumu adawati syart min qawlihi ta'ala wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hadma. Dan na'am, diambil faedah, ya, umumnya objek syarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wa la hadma." Dan barang siapa yang mengamalkan amalan soleh sedangkan dia beriman, fala yakhafu dzulma wa la hadma, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan mengkhawatirkan sifat ketidakadilan, ya, wala hadma, dan sifat atau pengurangan hak. Ya. Orang yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, maka tidak akan mengkhawatirkan kezaliman dan pengurangan hak. Ya. Dia yakin gak akan pernah dizalimi. Dan dia yakin naam gak akan pernah dikurangi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Mana syarat di sini? Wa man ya'mal. Barang siapa yang beramal saleh. Ya. Berarti ini mencakup semuanya. Siapa saja yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, ya. Siapa saja yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, ya, maka fala yakhfu dzulma wa la hadma. Nah, dia tidak akan mengkhawatirkan naam kezaliman dan pengurangan hak. Ya. Dia yakin tidak akan pernah dizalim oleh Allah dan tidak pernah dikurangi haknya. Nah, jadi semua. Ya. Jadi naam man di sini, ya. Man, apa arti man? Man siapa? Satu kan? Nah, siapa? Man. Man fil bait, siapa yang di rumah? Ana. Taib, man. Siapa? Ketika dia menjadi syarat, menjadi kalimat syarat, ya. Barang siapa, ini syarat, yang demikian dan demikian, maka, ini jawab syaratnya, fala yakhafu, maka dia tidak akan takut atau tidak akan khawatir dengan kezaliman dan pengurangan hak. Nah, ada jawab, ada syarat, ada jawab syarat. Nah, syaratnya, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun, jawabnya, fala yakhafu dzulma wa la hadma. Nah, sehingga naam syarat, ya, di sini bermakna umum, mencakup semuanya. Kalimat syarat di sini, dan barang siapa yang beramal saleh, ini mencakup semuanya. Siapa saja yang beramal saleh dan sedangkan dia beriman, ya. Nah, kalau enggak beriman, tidak ada gunanya, ya. Amal solehnya masya Allah baik, sopan santun, ya, suka bersedekah, tetapi kafir, ya, maka apa? Nah, tidak berguna. Sehingga di sini, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh sedangkan dia beriman. Taib, maka jawabnya, dia tidak akan mengkhawatirkan kezaliman dan pengurangan hak.